Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, tafsir surat Al-Falaq yang diterangkan dan dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah telah kita selesaikan. Selanjutnya adalah beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keistimewaan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Sumber atau referensi kita pada kesempatan pagi hari ini adalah tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Yang pertama adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam As-Sahih dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alam tara ayatin unzilat hadhihi al-lailah lam yura mithluhunna qat. Qul a'udzu bi rabbil falaq wa qul a'udzu bi rabbin nas." Warwahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan waktu itu yang diajak berbicara dan diajak untuk berbincang adalah sahabat yang mulia Uqbah bin Amir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Uqbah, tahukah kamu bahwa tadi malam telah diturunkan beberapa ayat Quran tidak pernah ada yang lebih baik dari ayat-ayat tersebut?" Artinya secara keutamaan surat Al-Falaq dan surat An-Nas memang mempunyai derajat yang lebih tinggi. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan ayat-ayat yang dimaksud itu adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, kita ulangi kembali kata Nabi SAW, "Wahai Uqbah, tahukah kamu bahwasanya semalam telah diturunkan ayat-ayat Al-Quran yang tidak pernah ada ayat-ayat sebaik itu sebelumnya?" Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir. Artinya sekali lagi, melalui riwayat ini kita memperoleh keterangan bahwa surat Al-Falaq dan surat An-Nas secara kedudukan lebih tinggi dibandingkan ayat-ayat yang lain. Nah, kemudian riwayat yang lain juga masih dari sahabat Uqbah bin Amir, tetapi yang meriwayatkan adalah Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kata sahabat Uqbah bin Amir, "Baina ana aqudu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi naqabin min tilkan niqab, idz qala li ya Uqbah ala tarkab. Qala fa ajlaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arkaba markabah." Jadi waktu itu sahabat Uqbah bin Amir sedang menuntun kendaraan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Nabi Muhammad berada di atas kendaraan ya, menunggangi entah unta, kuda ataukah himar atau keledai. Yang jelas posisi waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di atas kendaraan, sementara sahabat Uqbah menuntun. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Uqbah, kenapa enggak naik aja bonceng?" Uqbah bin Amir mengatakan, "Saya merasa tidak pantas untuk menunggangi kendaraan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tetapi kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengulangi kembali tawaran dalam perintah dalam bentuk tawaran itu. Kata Nabi, "Ya Uqaib, ala tarkab, wahai Uqbah, kau enggak naik kenapa? Ayo naik." Artinya ikut bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Uqbah, fa asyfaqtu an takuna ma'siyah. Nah, kata Uqbah bin Amir, karena saya takut apabila menolak tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bentuk maksiat dan durhaka, akhirnya saya pun mengiyakan tawaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raqibtu Hunayhatan thumma raqib. Setelah diiyakan oleh Uqbah bin Amir, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah turun dari kendaraannya. Lalu Uqbah lah yang naik di atas kendaraan tersebut. Jadi posisi selanjutnya yang di atas tunggangan siapa? Di atas kendaraan Uqbah bin Amir, sementara Rasulullah turun. Hadis ini sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Thumma raqiba. Tapi itu pun karena hanya khawatir menolak tawaran Rasulullah itu adalah bentuk kedurhakaan, kan itu ya. Dan memang masih tetap selalu ada di dalam hati Uqbah bin Amir dan juga sahabat-sahabat lain, mestinya juga di dalam hati kita ada semacam apa keseganan atau sebuah rasa sungkan. Akhirnya Uqbah bin Amir naik di atas kendaraan itu cuma sebentar saja. Setelah sebentar kemudian izin turun, sudah cukup ya Rasulullah, silahkan naik lagi. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang tawadhu, rendah hati, begitu ya, tidak selalu dan tidak mau untuk dihormati tanpa memberikan kesempatan kepada yang lain untuk juga merasakan penghormatan itu seperti apa. Itu bukan sosok Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau juga memberikan kesempatan untuk sahabat-sahabatnya, yang kemudian itu akhirnya pun ditiru dan diteladani oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang jelas Nabi Muhammad itu memang sosok yang paling rendah hati, yang paling tawadhu, begitulah. Dan buktinya di sini. Nah, beliau persilakan sahabatnya untuk naik kendaraan, sementara Nabi yang kemudian turun menggantikan posisinya untuk menuntun kendaraan. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam naik kembali dan Uqbah posisi di mana sekarang? Turun ya. Jadi pertama kan Nabi Muhammad di atas kendaraan, Uqbah di bawah menuntun. Kata Nabi, naik aja, bonceng. Tapi Uqbah tidak mengiyakan. Diulang lagi oleh Nabi, ayo naik. Kenapa enggak naik? Kata Uqbah, saya takut nanti kalau menolak itu bentuk durhaka kepada Nabi. Akhirnya saya iyakan, jeh anjing Nabi. Setelah itu Nabi Muhammad justru tuh turun, kemudian Uqbah yang naik. Baru beberapa saat, hanya untuk ngelegani, bahasa kita gitu ya, untuk ngelegani, Uqbah bin Amir mohon izin untuk turun. Akhirnya Rasulullah naik. Nah, dalam posisi seperti ini, kata Nabi SAW, ya Uqaib, panggilan keakraban kepada Uqbah. Jadi yang disebut bukan Uqbah, tapi Uqaib, bentuk tazkir. Wahai Uqbah, ala u'allimuka suratain min khairi suratain qara'a bihiman nas. Qultu bala ya Rasulullah, fa'aqra'ani qul a'udhu birabbil falak wa qul a'udhu birabbin nas. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wahai Uqbah, maukah kamu aku ajarkan dua surat? Dua surat ini jauh lebih baik dibandingkan dua surat lainnya yang dibaca. Artinya kalau misalkan dua surat ini dibandingkan dengan dua surat lainnya, jelas dua surat ini jauh lebih baik. Kata Uqbah, bala ya Rasulullah, tentu saya mau wahai Rasulullah. Kemudian ternyata Nabi Muhammad SAW membacakan qul a'udhu birabbil falak dan qul a'udhu birabbin nas. Thumma uqimatis salat, fataqaddama Rasulullah SAW faqara'a bihima. Dalam perjalanan itu kemudian sampai di tujuan, azan untuk salat dikumandangkan, lalu iqamah juga dikumandangkan. Ternyata Nabi Muhammad SAW menjadi imam salat. Yang dibaca waktu itu adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Berarti kemungkinan kejadian ini pada siang atau malam hari ini? Malam atau sore, kan gitu ya. Ada kemungkinan salat maghrib, ada kemungkinan salat isya, ada kemungkinan salat subuh, kan itu. Tetapi yang jelas yang diinginkan oleh sahabat Uqbah bin Amir bahwa Nabi Muhammad SAW pernah membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas pada dua rakaat salat wajib, kan begitu ya? Pernah. Thumma marrabi. Setelah salat Nabi Muhammad kembali lagi bertemu, menemuiku. Faqala kaifa ra'aita ya Uqayb? Iqra' bihima kullama nimta wa kullama qumta. Setelah selesai sholat, berpapasan lagi, Nabi Muhammad mengingatkan sahabat Uqbah. Kaifa ra'aita ya Uqayb? Kan itu. Apa pendapatmu wahai Uqayb? Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam pesannya, tetap bacalah dua surat ini. Yaitu surat apa? Al-Falaq dan surat An-Nas. Setiap kali kamu akan tidur dan setiap kali kamu bangun dari tidur. Hadis ini sahih. Ini perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan riwayat yang terakhir tadi, untuk menunjukkan bahwa betapa penting dan butuhnya kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hal-hal yang disebutkan dalam surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dalam surat An-Nas kita mohon perlindungan dari apa? Dari waswas. Dari apa lagi? Al-Khannas dan al-waswas itu setan ya. Itu. Apalagi ya minal jinnati wan nas juga. Itu yang kita mohon kan gitu ya. Secara khusus disebutkan minal jinnati wan nas. Kemudian al-falak yang sudah kita sebutkan beberapa waktu yang lalu. Nah. Di dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya untuk membaca Al-Falaq dan An-Nas setiap selesai salat. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam berpesan, "Iqra bil muawwidzataini fa innaka lan taqra'a bimitslihima." Bacalah dua muawwidzah yaitu Al-Falaq dan An-Nas, karena sesungguhnya engkau tidak akan membaca surat Al-Qur'an sebaik kedua surat ini yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Di dalam riwayat yang lain juga sahih yang meriwayatkan Imam Ahmad, An-Nasa'i dan yang lainnya. Jadi dalam apa kejadian Nabi Muhammad SAW naik kendaraan tadi, ini di sini diterangkan ternyata yang dinaiki oleh Nabi Muhammad SAW waktu itu adalah baghlah. Baghlah itu perkawinan antara kuda dan keledai. Baghlah. Nah, dalam peristiwa itu Nabi Muhammad SAW meminta sahabat Uqbah untuk membaca surat Al-Falaq. Akhirnya sahabat Uqbah pun membacanya, surat Al-Falaq. Tetapi menurut Uqbah, fa'arafa anni lam afrah biha jiddan. Nabi Muhammad SAW mampu merasakan dan membaca bahwa ketika saya membaca surat Al-Falaq itu tidak semangat, kan itu. Artinya Nabi Muhammad meminta Uqbah baca surat Al-Falaq. Sahabat Uqbah membaca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Artinya tidak terlihat semangat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la'allaka tahawanta biha. Jangan-jangan kamu anggap enteng surat ini wahai Uqbah. Kamu anggap kecil ya. Fama qumta tusalli bi syai'in mithlaha. Ketika engkau sholat, melaksanakan sholat, tidak ada yang bisa engkau baca yang lebih baik daripada surat Al-Falaq. Taib itu beberapa riwayat tentang surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya. Kata Nabi SAW, ma sa'ala sa'ilun bimithlihima, walasta'adha musta'idun bimithlihima. Tidak ada orang yang ketika meminta, kemudian permintaan yang dia sebutkan itu lebih baik dibandingkan dengan permintaan yang disebutkan dalam surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Demikian juga tidak ada satu orang pun yang memohon perlindungan kepada Allah, permohonan perlindungan itu lebih baik dibandingkan dengan apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi Muhammad SAW pernah dalam salat subuh membaca kedua surat ini. rakaat pertama yang dibaca surat Al-Falaq, rakaat yang kedua dibaca surat An-Nas. Itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Aqri'ni surat Hudin atau surat Yusuf." Wahai Rasulullah, tolong bacakan untukku surat Hud atau surat Yusuf. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, "Lan taqra'a syai'an anfa'a indallah min qul a'udzu birabbil falak." Hadis riwayat Nasa'i dan Sahih. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ada bacaan Al-Qur'an yang lebih besar manfaatnya di sisi Allah dibandingkan surat Al-Falaq. Padahal sahabat tadi minta dibacakan surat Hud dan surat apa? Yusuf. Nah. Kemudian Al-Imam Malik rahimahullahu taala meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dan itu juga disebutkan dalam Bukhari Muslim. Jadi hadisnya muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idashtaka yaqra'u 'ala nafsihi bil mu'awwidhataini wa yanfuth." Ini amalan yang harusnya mesti kita contoh juga. Dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu apabila beliau merasakan sakit atau tidak enak badan, capek dan yang lainnya ya. Itu yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah yaqra'u 'ala nafsihi bil mu'awwidhataini. Beliau membaca dua mu'awwidhah, yaitu apa? Surat Al-Falaq dan surat An-Nas, wa yanfuth. Kemudian beliau tiup lalu diusapkan di seluruh tubuhnya. Amalan yang telah kita pelajari atau kita singgung beberapa waktu yang lalu, itu kan kedua surat ini, demikian juga ayat kursi dan yang lainnya kan dibaca sambil ditiupkan di telapak tangan lalu diusapkan di seluruh tubuh yang memungkinkan. Itu kan dilakukan sebelum tidur gitu ya, sebelum tidur. Tetapi riwayat ini menunjukkan bukan hanya sebelum tidur saja, tapi ketika kita sedang sakit, gak enak badan, pusing, ya pilek dan yang lainnya, itu ternyata pun dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Aisyah tadi, beliau katakan, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila sakit, beliau baca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, kemudian wayan fuz ditiupkan, diusapkan kan itu pada kepala, wajah, wa ma aqbala min jasadi. Aqbal itu bagian depan sini, artinya yang memungkinkan untuk diusapkan. Selanjutnya kata Aisyah, masih riwayat yang sama Bukhari Muslim, falammashtadda waja'uh kuntu aqra'u 'alaihi wa amsahu biyadihi 'alaihi raja'a barakatiha. Ketika sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai bertambah, jadi rasa sakit Nabi alaihi wasallam bertambah, itu ketika sesaat sebelum meninggal dunia ya, kuntu aqra'u 'alaihi, sayalah yang membacakan Al-Falaq dan An-Nas. Wa amsahu biyadihi alaihi, dan saya usapkan menggunakan tangannya pada tubuh beliau sendiri. Raja'a barakatiha, untuk mengharapkan barakah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Aisyah yang membaca di tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini misalkan tangan Nabi diambil kemudian dibacakan Al-Falaq An-Nas, kemudian digunakan untuk mengusapkan tubuh beliau sendiri. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Artinya kita membaca surat Al-Falaq atau surat An-Nas tentunya bukan hanya ketika di dalam sholat saja, tapi dalam kondisi-kondisi yang memungkinkan ya, kita selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan atau keburukan yang mungkin itu kita temukan dari makhluk-makhluknya. Min syarri ma khalaq. Dan itu beberapa nukilan kita ambil dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Taib. Sekarang kita kembali ke surat Al-Falaq. Kita baca i'rab, demikian juga tajwidnya. Taib, Allahu azza wajalla berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaqi." Qul fi'il amr. Fi'il amr mabni atau mu'rab? Mabni. Karena ada berapa jenis kata dalam bahasa Arab? Tiga ya. Jenis kata dalam bahasa Arab ada tiga: isim, fi'il, huruf. Isim terbagi menjadi mabni dan mu'rab. Penjelasannya sudah. Kemudian fi'il ada yang mabni, ada yang mu'rab. Fi'il mudhari' mabni atau mu'rab? Mu'rab. Iya, fi'il mudhari' itu mu'rab, mengalami i'rab. Kecuali pada dua kondisi, ketika bertemu dengan nun taukid atau nun niswah. Fi'il madhi mabni atau mu'rab? Mabni. Fi'il amr mabni. Huruf mabni. Jadi yang tersisa hanya isim dan fi'il mudhari' saja yang mu'rab. Untuk qul itu fi'il amr mabni. A'udzu fi'il apa ini? Mudhari'. Fi'il mudhari'. Marfu, mansub, majuzum? Marfu. Kenapa marfu? Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Qul fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya an anta. A'udzu fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu a ana. Bi rabbi jar majrur. Rabbi mudhaf, al-falaqi mudhafun ilaih. Min syarri ma khalaq, min huruf jar. Syarri maj majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar sebelumnya, min. Syarri kenapa tidak ditanwin? Mudhaf. Ma mudhafun ilaih. Khalaqa fa'ala fi'il ma madhi. Fi'il madhi mabni atau mu'rab? Mabni. Khalaqa kita tasrif. Khalaqa, khalaqa, khalaqu. Satu, dua, tiga. Khalaqa, khalaqa, khalaqu. Khalaqat, khalaqata, khalaqna. Khalaqta, khalaqtuma, khalaqtum. Khalaqti, khalaqtuma, khalaqtunna. Khalaqtu, khalaqna. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa huruf min huruf syarri maj majrur karena ada min. Kenapa tidak ditanwin? Syarri mudhaf, ghasikin mudhafun ilaih. Idza yang kita sepakati idza terakhir i isim. Waqaba fa'ala, waqaba fi'il ma madhi mabni je mabni. Fa'ilnya mustatir takdiruhu. Wa min syarri nafathati fil 'uqadi. Wa huruf min huruf jar, syarri majrur ada huruf jar min. Tanda jarnya apa? Syarri kasrah karena mufrad. Wa huwa mudhaf, an-nafathati mudhafun ilaih. Karena mudhaf ilaih berarti an-nafathati majrur. Tanda jarnya apa? An-nafathati kasrah. Kenapa tanda jarnya kasrah? Jamak mu'annats. Fil 'uqadi jar majrur. Wa min syarri hasidin idza hasada. Wa huruf min huruf jar, syarri majrur ada min. Kenapa tidak ditanwin? Mudhaf, hasidin mudhafun ilaih, idza isim mabni, hasada fa'ala fi'il fi'il madhi. Tajwidnya qul, lamnya harus jelas ya. Qul, qul, a'u, a'u, a'u, bukan a'u. Kalau a'u kan dua-duanya ain ya. Tapi a'udzu bi rabb. Rabbnya tasdid ya. Berarti harus ditasydidkan bi rabbil falaq. Qafnya huruf qalqalah. Qalqalah kemudian di akhir kata diwaqafkan berarti harus lebih kuat lagi. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Min nun sukun bertemu shin ikhfa ya. Jenis ikhfa itu menyesuaikan apa? Huruf huruf setelahnya. Di sini shin min syarri, ra-nya tasydid nggih. Ra-nya tasydid berarti harus ditasydidkan. Min syarri ma khalaq wa min syarri sama juga nun sukun bertemu shin ikhfa. Wa min syarri ghasiqin idza ghasiqin idza tanwin bertemu hamzah idhar. Idhar apa? Hal halqi ya, idhar halqi. Ghasiqin gha berapa harakat? Dua. Ghasiqin idza idza berapa harakat? Dua harakat. Dinamakan mat apa? Tabihi. Idza waqab ba-nya qalqalah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min sama ikhfa je syarrin nunnya gun gunah ditahan je, enggak usah malu-malu, enggak usah takut-takut, ditahan saja. Wa min syarrin naffa, fa-nya tasdid nggih, fa-nya tasdid, kemudian berapa harakat? Dua mat tabi'i, fa mat tabi'i dua harakat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, fil 'uqad, dalnya huruf qal qalqalah, fil 'uqad. Wa min syarri hasidin, hasidin idza, tanwin bertemu hamzah, idhar hal halqi. Wa min syarri hasidin idza hasad, hasad, uqad, waqab, khalaqa, alfalaq. Baik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Sama-sama dari ayat pertama, 1, 2, 3. Apa artinya an-nafathati? An-nafathati apa artinya apa? An-nafathat, tukang-tukang sihir yang meniup. Al-uqad apa artinya? Buhul-buhul. Waqab apa artinya waqab? Malam gelap, tenggelam matahari. Ghasikin malam, ghasikin itu artinya malam. Al-falak makhluk. Hasidin orang yang hasad. Kan itu min syarri dari kejahatan. Sudah dua surat, masya Allah cukup. Kita besok pindah surat al-ikhlas yang disebutkan dalam banyak riwayat adalah sepertiga al-Quran. Keterangannya seperti apa? Besok jangan lewatkan. Hari ini tidak berangkat nggak apa-apa, yang penting besok harus tetap berangkat. Hari ini terlambat nggak apa-apa, yang penting besok tetap terlambat.